107,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di JNE Nightmare Side, di mana malam hari ini Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan 3 cerita kiriman dari insan muda yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side. Pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Dan ingat sekali lagi, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Sudah bisa melalui platform Steam. Dan untuk insan muda yang ingin tahu seperti apa Nightmare Side The Game, kamu bisa cek di YouTube, karena sudah banyak YouTuber-YouTuber yang sudah nge-review Nightmare Side The Game. Beberapa di antaranya YouTuber-YouTuber yang sudah cukup ternama seperti Miao Auk untuk YouTuber gaming, ada juga Korigor juga sudah nge-review Nightmare Side The Game ini, dan juga beberapa nama-nama lainnya. Dan yang menarik, Nightmare Side The Game, game asli buatan anak-anak Bandung Indonesia ini, juga sudah lumayan dikenal di internasional. Terbukti beberapa gamers dari Amerika atau mungkin dari China, Jepang, Thailand, Korea, bahkan beberapa negara lainnya itu sudah merasakan kengerian Radio Ardan yang terkenal menjadi radio angker yang sangat-sangat nyata terasa. si insan muda, selain radionya yang seram, program JNE Nightmare Sight ini menjadi satu program unggulan. Ada radio yang selalu menemani di malam Jumat kamu. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Sight. Ini adalah kiriman dari insan muda yang sudah masuk kepada email tim Nightmare Sight di nms@ardadradio.com. Jadi untuk insan muda yang ingin mengirimkan cerita seram, sudah pasti kirim ke Nightmare Sight di nms@ardadradio.com. Tapi untuk kirim paket dan barang, kau bisa kirimkan melalui JNE. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Sight malam hari ini. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Sight ini sendirian. Aku pun noleh. Namun pekerjaanku. Aku pun melanjutkan pekerjaanku. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Rasa kantukku pun mulai muncul. Pekerjaanku tinggal sedikit lagi. Bergegas aku pun menyelesaikannya agar bisa cepat beristirahat. Dan lagi-lagi ku dengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kakinya persis seperti tadi. Semakin dekat. Dan ku rasakan suara langkah kakinya berhenti tepat di belakangku. Dan ketika ku tengok lagi, tidak ada siapa-siapa. Sedikit kesal aku pun berteriak. Mungkin ada temanku yang iseng atau jahil nih. Gak usah bercanda lah. Lagi kerja nih. Nakut-nakutin. Udahlah. Aku yakin itu salah satu temanku yang sedang bekerja dan menjahiliku. Aku melanjutkan pekerjaanku tanpa memperdulikan lagi siapa dan dari mana asal suara langkah kaki itu. Dan tiba-tiba, aduh, kali ini ada yang melemparku dengan batu kerikil. Refleks aku bangkit dan melihat ke sekitar. Dari arah lorong yang cukup gelap saat itu ku dengar suara kegaduhan. Ini nih habis lempar, jahil sembunyi nih. Oi! Aku pun mendatangi ujung lorong itu sambil sedikit kesal. Suara gaduh seperti ada aktivitas orang-orang di sana membuatku semakin yakin. Mereka bersembunyi. Dan ketika aku sampai di ujung lorong, tidak ada orang, bahkan suara gaduhnya itu pun hilang. Tidak mungkin rasanya, karena lorong itu berada di paling ujung dan bisa dibilang buntu. Jelas sekali tadi ku dengar ada suara orang gaduh. Biasa pun terjadi. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding. Aku coba lanjutkan lagi pekerjaanku dan coba berpikir positif. jalan itu terdengar lagi. Berjalan semakin mendekatiku. Semakin dekat. Belum sampai langkah kaki itu berhenti, aku langsung menengok ke belakang. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Hal-hal yang kualami ini mulai tidak wajar. Ingin rasanya ku tinggalkan pekerjaanku dan segera turun. Tapi tidak bisa dengan alasan konyol seperti ini. Aku memalingkan lagi wajahku dan fokus pada pekerjaanku. Dan ketika aku tidak melihat ke arah belakang, suara langkah kakinya terdengar lagi. Kali ini sangat jelas dan bisa kupastikan suaranya tepat di belakangku. Bukan pantulan suara atau apapun itu. Saat itu aku tidak langsung menengok ke arah belakang lagi, karena pasti sosok itu tidak ada. Namun kali ini aku coba melirik dari sudut mata. Tidak langsung menengok, hanya melirik dari sudut mataku. Dan dari sudut mataku itu, aku bisa melihat kehadiran sosok yang bukan manusia. Berada di belakangku. Besar. Serba hitam. Berbulu. Dan sekilas kulihat matanya merah. Ya, sosok hitam yang sangat besar itu berada tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Aku mencoba untuk pura-pura tidak melihat sosok itu dan terus bekerja. Namun bisa kurasakan dari ujung kaki hingga ujung kepala, bulu kuduku berdiri merinding sangat hebat. Dan aku bisa merasakan sosok itu memperhatikanku terus. Badanku mulai gemetar dan konsentrasiku mulai buyar. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Sampai tiba-tiba tercium bau. Bau yang menyengat sekali. Bau seperti suatu gosong. Atau bisa kugambarkan, bau seperti rambut terbakar. Bau itu sangat menusuk ke hidung dan berasal dari belakangku. Saat itu perlahan aku berdiri dan mulai jalan menjauhi sosok itu. Setiap langkahku berjalan, mata merah. Itu tidak ada. Namun kau lihat saat itu berdiri seorang lelaki. Tapi aku tidak tahu siapa itu. Memakai baju menyerupai teman-temanku. Lelaki itu menatap ke arahku. Saat itu aku sudah sangat yakin dia bukan manusia. Dia berbisik pada aku sangat perlahan. Dia berkata, proses penebangan pohon itu pun memakan korban. itu sehingga tangannya patah. Walau-walau, yang jelas aku di sana hanya bekerja. Tidak ada niat mengganggu ataupun apapun itu. Tapi mungkin sosok yang seperti itu tidak bisa menerima alasan apapun. Karena mungkin ulah manusia yang terlebih dahulu mengusik mereka. Hari itu, di tahun 2019, akhirnya aku diterima untuk bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar di kota Jakarta. Jika ditanya, siapa yang tidak mau bekerja di perusahaan besar? Jadi, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku bekerja di salah satu gedung dengan puluhan lantai. Dan lantai tempatku bekerja saat itu berada di lantai 52. Ini memang pertama kali aku bekerja di perusahaan lumayan besar. Sampai pada hari itu, aku harus lembur bersama kedua temanku. Ruanganku dan teman-temanku itu berada di satu ruangan yang cukup besar. Dan posisi duduknya menghadap pintu luar yang terbuat dari kaca transparan. Untuk akses masuknya sendiri pun perlu menggunakan kartu atau sidik jari agar dapat memasuki ruangan. Waktu itu, aku dan temanku memesan makanan. Sekitar jam 7 malam, makanan tersebut sampai. Dan aku membukakan pintu, kemudian membayarnya. Setelah makan dan kembali bekerja sekitar jam 8 malam, tiba-tiba saja terdengar suara seperti sesuatu menghantam pintu itu sangat keras. Sontak, aku berdiri dan mencoba melihatnya. Tapi ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku dan teman-teman segera merapat dan melihat ada siapa di luar. Memang benar, tidak ada siapa-siapa. Dan temanku bilang, mungkin itu angin. Angin? Dari mana? Kan ini ruangan tertutup ya? Kataku heran. Dan akhirnya kami semua tidak ambil pusing dan kembali ke meja bekerja masing-masing. Sampai tak lama aku merasa bosan dan ingin izin pergi keluar. Aku bilang, aku Aku mau jalan-jalan sebentar sambil melihat suasana kantor jika malam hari. Aku pun berjalan menuju tangga darurat. Dan sampailah aku di tangga darurat. Baru saja aku berada di sana. Apaan nih? Ada tetesan air yang mengenai keningku. Kulihat ke atas. Benar saja. Ada tetesan air yang menetes dari atas sela-sela tangga. Lalu terdengar ada suara orang naik. Siapa tuh? Aku coba memanggilnya. Siapa? Tanyaku. Tiba-tiba langkahnya semakin cepat dan terdengar juga teriakan. Mendengar itu, aku pun segera berlari ke ruangan. Dengan segera, aku mengeluarkan kartu dan menggesekannya ke mesin agar pintu terbuka. Aku segera memasuki ruangan dan kembali duduk. Ketika aku sadar, aku lihat teman-temanku sudah tidak ada. Hah? Pada kemana sih? Sampai tiba-tiba saja, terdengar bunyi mesin di depan pintu seperti ada yang gagal menggesek kartu. Suara itu terdengar terus berulang-ulang. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Siapa? Jangan jahil deh. Aku coba memberanikan diri dan berteriak. Dan tiba-tiba pintu itu seperti didobrak kembali dan bergetar. Aku segera keluar dari ruangan itu. Ketika melewati pintu itu, tercium bau yang sangat menyengat. Aku mengeluarkan handphone dan mencoba menghubungi teman-temanku. Halo, kalian pada di mana sih? Oh, oke, gue kesana tungguin ya. Ternyata teman-temanku sedang berada di pantry. Aku menutup teleponnya dan segera menuju ke pantry yang berada 10 lantai di bawah gedung ini. Karena takut menggunakan tangga darurat, aku pun memilih menggunakan lift. Aku masuk ke dalam lift dan lift pun mulai turun. Baru saja turun satu lantai, tiba-tiba masuklah seorang perempuan memakai baju kemeja. Dia tersenyum padaku. Aku agak sedikit tenang saat itu. Perempuan itu berdiri di depanku. Dia menekan lantai basement. Kuperhatikan sekilas, tidak ada yang aneh darinya. Namun tiba-tiba saja, tercium bau yang sangat menyengat. Refleks, aku langsung menutup hidungku dengan tangan. Aku sempat mencari dari mana asal bau ini, karena baunya sangat tidak enak. Aku juga sempat ingin bertanya pada perempuan di depanku ini, apakah dia mencium bau yang sama juga. Namun, entah kenapa, aku tidak berani menanyakannya. Aku pun coba menghiraukannya. Dan lift pun terlahan turun. Sampai terdengar suara perempuan itu menangis. Kenapa, Mbak? Tanya. Namun, perempuan itu terus menangis dan seperti tidak mendengar ucapanku. Mungkin sedang ada masalah, pikirku. Aku pun tak terlalu memerdulikannya. Sampai lift pun sampai di tempat tujuan, di lantai pendek. Aku pun sedikit menepuk pundaknya dan berpamitan untuk turun duluan. Sampai perlahan, perempuan itu membalikkan badannya dan... Astaga! Ketika berbalik, kulihat wajah perempuan itu sudah sangat membengkak dan terlihat membiru. Matanya terlihat putih dan sangat menyeramkan. Sambil menangis, dia menatap ke arahku. Dan perlahan tangisnya itu menjadi sangat menyeramkan. Bergegas, aku pun langsung lari keluar. Aku coba untuk melihat ke belakang, dan sosok itu masih ada di sana. Aku terus berlari sekuat tenaga, sampai akhirnya aku bertemu dengan teman-teman. Mereka bertanya padaku, kenapa aku terlihat sangat panik sekali. Namun, aku tidak menceritakannya dan berusaha melupakan kejadian itu. Keesokan harinya, aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Dan sebagian dari teman-temanku pun bilang, sepertinya aku sudah dihantui oleh arwah korban yang masih berkentayangan di gedung ini. Karena ternyata 5 bulan sebelum aku bekerja di sini, di gedung ini sempat terjadi bencana yang menyebabkan banyaknya korban meninggal. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan langsung teringat dengan kejadian yang aku alami di tangga darurat. Ketika aku mendengar seperti banyak orang yang berteriak minta tolong. Semenjak kejadian itu, kami tidak mau untuk lembur lebih dari jam 7 malam. Karena suasana dan lingkungan gedung ini yang jadi menakutkan. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini, dan masih ada satu cerita terakhir. Tapi sebelum itu, kami ingin ingatkan lagi nih Insan Muda, untuk kamu tidak mendengarkan sendirian. Dan satu lagi, di jam 8 malam tadi, tim Nightmare juga sudah upload satu video tentang ekspedisi kita, penelusuran kita, yang kita namai Nightmare Set Doku Misteri, di mana kita mendokumentasikan tempat-tempat misteri dan angker. Dan malam ini sudah tayang di YouTube channelnya Ardan Radio. Di jam 8 malam tadi, penelusuran kita di sebuah tempat bangunan yang sudah lama terbengkalai, yang ternyata ada sarang kuntilanaknya di sana. Bahkan salah satu tim yang ikut saat itu merasakan ketempelan salah satu sosok yang ada di sana. Lengkapnya kau bisa lihat di YouTube channelnya Ardan Radio, ada di Masta dan Kang Jeffman, untuk penelusuran yang sangat-sangat melelahkan. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari insan muda yang masuk ke email kita. Salah satunya, ciri-ciri kalau ada kiriman hantu. Secara spesifik mungkin enggak sangat detail, tapi mungkin secara umum, ketika ada yang mengirimi kita makhluk-makhluk seperti itu, kadang ini beberapa yang sering terjadi adalah kita mendengar bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan entah mungkin saat tidur atau saat sedang sendirian, mungkin terasa terdengar atau bahkan secara batin. Di mana bisikan-bisikan itu adalah bisikan-bisikan yang mengarahkan kita menuju hal-hal yang kurang baik. Selain mendengarkan bisikan, kadang kita merasa seperti sedang diawasi. Ketika sedang sendirian atau apa yang terjadi, kita merasa ada hal-hal yang mengawasi kita, gerak-gerik kita. Merasa tidak sendirian. Dan kadang kita merasakan mimpi buruk yang bertubi-tubi. Setiap hari merasakan mimpi yang hampir sama, hampir serupa, melelahkan bahkan menakutkan. Dan hal-hal seperti itu mungkin hal-hal yang cukup mendasar. Ketika kita merasa ada sosok yang sengaja membuat kita untuk merasakan hal-hal yang tidak baik. Kita akan lanjut ke cerita ketiga di malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. keluarga. Merayakan tahun baru menjadi satu hal yang penuh dengan kegembiraan. Momen tahun baru untukku menjadi satu momen yang membuatku selalu teringat akan sebuah kejadian yang pernah ku alami, di mana kejadiannya sangat-sangat membuatku ketakutan bila mengingatnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2019. Saat malam pergantian tahun, aku memutuskan menghabiskan pergantian malam itu bersama teman-temanku. Kami menyewa sebuah villa di daerah Lembang. Sebenarnya kami baru merencanakan untuk tahun baruan di villa, ya kurang lebih beberapa minggu. Awalnya pesimis bisa mendapatkan tempat dalam beberapa minggu, apalagi tahun baru. Pasti tempat-tempat seperti itu sudah penuh kalau di Bandung dan sekitarnya. Kami coba mencari dengan online. Sesuai dugaan, penuh. Namun mengikuti saran temanku, kita coba untuk langsung survei ke lokasi, karena biasanya ada tempat atau penginapan, bahkan villa, yang tidak masuk di aplikasi online dan juga biasanya lebih murah. Aku setuju dengan ide temanku itu. Akhirnya aku dan temanku berdua mencoba survei ke daerah Lembang. Bertanya-tanya pada warga sekitar, siapa tahu ada villa-villa yang masih kosong. Kami mulai menyusuri jalanan di Lembang hingga ke daerah atasnya. Satu-satu kami tanya, memang beberapa sudah penuh. Kami coba untuk masuk ke lebih dalam lagi, ke pelosok, sampai kata saran dari tukang ojek di sana, kami mendatangi sebuah villa. Sebut saja Villa X. Villanya memang cukup jauh dari jalan utama. Bahkan dari beberapa rumah warga pun sangat jauh. Sampai di sana, kami memang melihat sebuah bangunan villa yang sebenarnya lebih terlihat seperti rumah. Sekeliling rumah itu pohon-pohon tinggi dan ketika kami survei di sana, sangat menyegarkan mata. Kami melihat-lihat bangunan itu. Terlihat seperti rumah tua zaman tadi ini. Aku langsung menyampaikan niatku untuk menyewa di malam tahun baru. Pak Denny bilang dia harus bilang dulu pada pemilik rumah, karena sebenarnya rumah itu jarang disewa. Katanya sih hanya yang tahu-tahu saja. Kalau tidak keluarga, ya saudara-saudara jauh, orang lain atau umum, jarang ada yang tahu kalau villa itu disewakan. Pak Denny pun menelpon sang pemilik villa. Selagi Pak Denny menelpon, aku dan temanku berbincang. Ini villa sih kayaknya bisa nih kalau disewa. Tuh gak ada yang tahu. Enak lagi luas. Saat itu aku yakin kami akan menghabiskan malam tahun baru di sana. Lalu Pak Denny pun menghampiri kami. Dia bilang bisa, bisa disewakan. Ketika aku tanya harganya berapa, memang cukup mahal. Tapi ya, karena kami cukup banyak saat itu, sekitar 8 orang, ya bisa-bisa sajalah untuk udunan. Pak Denny pun mengantarkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Dalam rumah tersebut, di luar dugaan, terlihat sangat nyaman dan estetik. Yang kulihat bukan benda-benda kuno seperti bentuk bangunannya, tapi minimalis modern. Ya agak vintage sih, tapi instagramable. Cocok untuk foto-foto. Ada perapian di dalam villa. Lalu kamar mandinya pun sudah ada air panasnya. Di luar dugaan. Dengan harga seperti itu yang ditawarkan sih, aku berani. Deal, Pak. Kita nginep di sini tahun baru. Saya sama teman-teman mungkin cuma 8 orang. Tapi Bapak jaga di sini terus kan? Kalau kami butuh apa-apa, jadi gampang menghubungi Bapak. Pak Denny pun mengangguk. Dia bilang dia yang jaga rumah itu bertahun-tahun. Dan rumahnya pun tak jauh dari villa itu. Lalu kami pun pamit pada Pak Denny setelah membayar DP sebagai jaminan kami akan menyewa villa tersebut. Sebelum pamit, Pak Denny berkata padaku, apakah nanti ada perempuan yang akan menginap juga? Kurasa sih ada, gitu jawabku. Pak Denny hanya berpesan, jika perempuannya sedang datang bulan atau menstruasi, lebih baik jangan ikut. Oke, Pak. Harus saya coba sampaikan. Terima kasih, Pak. Mari. Kami pun pamit pergi. Dan akan bertemu dengan Pak Denny 2 minggu lagi pas nanti malam tahun baru. Aku mengabarkan ini pada teman-temanku dan mereka pun setuju. Aku share foto-foto dan lain-lain. singkat cerita, saking tidak sabarnya untuk menginap di sana, waktu berjalan sangat lambat. Tapi malam itu pun tiba. Aku dan teman-temanku berangkat dua mobil menuju ke villa itu. Aku bersama teman-temanku berdelapan. Ada lima lelaki dan tiga perempuan. Kami adalah teman-teman seangkatan di kampus. Kami pun sampai. Kurang lebih saat itu jam 1 siang. Dan langsung saja kami menempati villa itu, berbagi kamar dan mulai melakukan aktivitas yang sudah disiapkan sambil menunggu nanti pergantian jam di malam tahun baru. Rencananya menuju jam 12 malam kita akan berada di depan villa dan menyalakan api unggun. Tak terasa waktu pun berlalu. Menjelang malam, beberapa temanku menyiapkan makan malam. Ada yang sedang membakar jagung, barbeque. Satu momen yang sangat menyenangkan. Sampai kulihat salah satu temanku, sebut saja dia Mita. Mita terlihat hanya duduk di sofa dan terlihat sakit. Aku pun menghampirinya. Mit, kenapa lo? Jangan sakit gitu. Gak enak badan. Kau lihat wajahnya pucat. Dia pun berkata perutnya sedang sakit. Dia bilang mens hari ketiga. Tapi tadi sudah minum kok obat penahan rasa sakit. Tinggal nunggu bereaksi aja, gak usah khawatir. Begitu katanya. Ya sudahlah. Aku meninggalkan Mita untuk beristirahat dan membantu teman-temanku memasak. Sepertinya ada hal yang cukup mengganjal pikiranku saat itu. Tapi apa ya? Aku lupa. Entahlah. Malam semakin larut. Sekitar jam 11:30 malam, kami sudah berkumpul depan api unggun. Pak Denny membantu menyalakan api unggunnya dan suasana dingin saat itu mulai terasa kembali hangat. Kami berkumpul memutari api unggun di depan villa tersebut. Kami mulai berbagi cerita tentang masa-masa yang kami lalui bersama. Sebuah momen yang sangat hangat saat itu. Tertawa, tersenyum, rasa haru, sedih bercampur pada obrolan malam itu menjelang tengah malam. Sampai menjelang jam 12 malam, Mita permisi ke toilet. Temanku kita. Menawarku untuk mengantarnya. Tapi dia bilang tidak usah. Katanya mau ganti. Lanjut berlalu. Kulihat jam hampir jam 12 malam. Kami pun menghitung bersama-sama countdown menuju tahun baru. Woi, bentar lagi nih. Yo. Woi, mulai. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year, bro. Resolusi. Makan dulu kali. Resolusi lu, jangan lupa lu. Ini gua bawa jagung nih. Tar dulu. Mita mana? Si Mita mana? Lah, gua yang tadi ada di sini. Ih, kenapa enggak ikut? Toilet kali. Toilet tadi mah ya. Cari Mita. Mita. Tanpa kita sadari, Mita belum juga kembali dari toilet. Kami pun kembali ke dalam untuk mencari Mita. Dan saat itu, ketika aku lihat ke dalam kamar, Mita sedang duduk di depan sebuah meja rias. Dia sedang bercermin dan menyisir rambutnya. Mita, tahun barunya udah lewat, kamu masih di sini. Namun saat itu Mita tidak menjawab apapun. Dia hanya melirikku dari pantulan cermin sambil tersenyum nyeringai dan masih mengibas-ngibaskan rambutnya dengan jari-jarinya. Kenapa dia? Aku pun memberitahu yang lain bahwa Mita ada di kamarnya sedang bercermin. Yuk gabung sama anak-anak yuk, Mit. Kita bakar-bakaran lagi. Ayo. Begitu aja aku. Mita pun bangkit dari duduknya. Dia berjalan menghampiriku. Dan sampai di depan pintu. Dia malah membanting pintu dan menutupnya. Apa nih orang? Teman-temanku pun yang lain melihatnya. Gini kali ya kalau lagi dapet. Emosinya gak kekontrol. Mendengar itu salah satu temanku yang saat itu ikut survei langsung menghampiriku. Dia berkata, Mita lagi dapat. Dan dia seakan mengingatkan perkataan Pak Denny saat itu. Temanku bilang, ingat gak apa kata Pak Denny? Cewek lagi dapat, mending gak usah ikut. Iya, itu hal yang menggangguku. Aku akhirnya teringat. Aku lupa menyampaikan itu. Tapi ya, memangnya kenapa? Aku saling bertatapan dengan temanku itu. Jangan-jangan belum terjawab. Hal itu tiba-tiba Dari dalam kamar Mita terdengar suara kaca pecah dan barang-barang seperti berantakan. Terdengar juga suara teriak perempuan dari dalam ruangan itu. Suara Mita yang berteriak histeris. Aneh. Terdengar seperti orang gila. Dengar itu kami langsung masuk ke kamar Mita. Dan ketika kulihat Mita, rambut Mita sudah berantakan. Wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya melotot ke arah kami. Mita, hoi. Tiba-tiba dia tertawa. Dari suara tertawanya itu bukan Mita. Kami hanya menyadari bahwa Mita, dia kesurupan. Temanku langsung berinisiatif memanggil Pak Deni. Beberapa temanku yang lain berusaha memeganginya. Badannya sangat kuat dan keras. Mita terus melihat ke arahku, berteriak. Matanya sangat membelalak. Tak lama Pak Deni pun datang. Pak Deni berusaha untuk coba menenangkan Mita dan mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuh Mita. Tak lama Mita pun berhasil dinetralisir. Sosok yang dikeluarkan, Mita pingsan saat itu. Jaga Mita. Dan kalau bisa, sampai nanti pagi, di dekat Mita dinyalakan murotal. Pengen menyalakan itu pada teman-teman perempuanku yang lain. Sedangkan kami lelaki berjaga di ruang tengah. Aku pun berbicara pada Pak Deni dan bilang kecolongan ada temanku yang sedang dapat dan ikut. Tapi lainnya Pak Deni berkata iya, rentan sekali untuk diganggu bahkan kesurupan. Sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar sebenarnya. Pak Deni coba menenangkanku yang cukup terlihat panik saat itu. Kejadian itu membuat malang tahun baru kami. Rasanya berantakan. Aku pun pergi keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Saat itu, kulihat ada yang sedang berjalan, memakai baju kebaya samping, ya, terlihat seperti warga lokal. Mungkin keluarganya Pak Deni. Kami saling bertatapan. Dan ketika saling bertatapan, perempuan itu menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arahku. Tiba-tiba dia memanggilku. Dia meminta aku mendekatinya. Aku pun mendekati perempuan itu. Perempuan itu terlihat sangat kelelahan. Teteh siapa ya, Teh? Keluarganya Pak Deni. Dia menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah villa itu. Aku melihat ke arah villa, lalu melihat lagi ke arah perempuan itu. Kenapa, Teh, villanya? Dia berbisik pada aku dan berkata sangat jelas di telingaku sebuah kalimat yang tidak pernah aku lupakan sampai saat ini. Dia bilang, "Saya mati di sana." Oh, dan ketika aku tengok lagi, astaga, sosok perempuan itu kini sudah berlumuran cairan berwarna merah. Terlihat lehernya pun seperti patah. Iya, kepalanya mengayun-ngayun. Saat itu entah kenapa kakiku sangat lemas, tak bisa kugerakkan. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ketika aku sadar, aku sudah berada di tengah teman-temanku. Tidak ada Pak Deni juga di sana. Kulihat Mita pun sudah sadar. Saat itu Mita memulai cerita. Ketika di kamar mandi, tak sengaja dia bercermin. Dan alangkah kagetnya ketika pantulan wajahnya di cermin terlihat tersenyum padanya. Wajahnya dia, namun ekspresi yang berbeda. Ketika itu dia hilang kesadaran dan seperti masuk ke alam mimpi, di mana dia melihat seorang perempuan memakai kebaya berwarna krem dengan samping, rambutnya terurai, dan saat itu disiksa oleh penjajah. Memotong pembicaranya Mita, aku pun menceritakan kenapa aku tak sadarkan diri malam itu, karena aku melihat sosok itu juga. Nyai, Pak Deni bilang, nyai tersebut mungkin adalah salah satu korban, atau mungkin yang tinggal di sekitar rumah itu. Sebuah kejadian masa lalu memang kadang terkam, dan alasan kenapa tidak boleh ada yang baik masuk ke sana karena bau darah kotor membuat sosok si nyai ini geram. Karena bau itu adalah bau terakhir yang ia cium sebelum akhir hayatnya. 89 FM, Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih banyak insan muda yang sudah mendengarkan CNA Night Persight malam hari ini. 3 cerita sudah kamu dengarkan di malam hari ini, dan yang pasti pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman-pengalaman nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Night Persight. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman seramnya, kau bisa mengirimkannya melalui email ke nms@ardanradio.com. Terima kasih banyak untuk JNE yang selalu setia untuk menemani malam Jumat insan muda dan Dimas tadi Night Persight. Terima kasih untuk Adin sebagai pembaca cerita kedua, ada saya Dimas sebagai pembaca cerita pertama dan ketiga, ada Berlan dan Jojo sebagai sound designer, dan Guntur sebagai produser pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.